Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. قائد الغر المهجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في دين أعزكم الله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di malam yang mulia ini kita dikumpulkan di bait min baitillah, salah satu rumah Allah, untuk berbagi faedah ataupun mudzakarah dari apa yang sudah pernah kita dapatkan dari asatidah kita habidhahumullahu jami'an. Kita masih masuk dalam babun fi kaifiyatil ihrami, bab tata cara ihram. Kemarin Syekh Dr. Saleh Fauzan habibahullahu taala telah menyampaikan sebuah faedah perkara-perkara yang dilakukan oleh seorang yang ingin berihram, perkara-perkara yang dilakukan sebelum berihram. Di antara yang sudah pernah kita baca al-iktisalu bijami'i badani, sebelum berihram mereka mandi dengan mengguyur air ke seluruh tubuhnya sebagaimana orang mandi jinabah. Kemudian yang kedua, yustahabu liman yuridul ihrama at-tandif, dianjurkan untuk membersihkan diri dengan memotong ataupun mencukur, memotong rambut ataupun kumis, kuku, mencukur bulu kemaluan yang memang kalau harus dicukur. Kemudian kita akan masuk yang ketiga, thalithan. Berkata hafizahullah ta'ala, yustahabu liman yuridul ihrama an yatatayyaba fi badanihi bima tayassara min anwa'it tibi. Berkata habibullah ta'ala, bagi yang hendak ihram dianjurkan untuk memakai minyak wangi di badannya, di tubuhnya, bukan di kain ihramnya, dengan minyak wangi yang dia sukai atau dia miliki. Sebagaimana kemarin telah diterangkan oleh Syekh Al-Imamu Al-Mujadid Muhammad Nasiruddin Al-Bani rahmatullah alaih, minyak wangi yang dipakai oleh kaum pria itu walalun lahu ilan nisa, yakni parfum yang berbau, yang berbau wangi namun tidak berwarna. Ini untuk kaum pria dan tidak diperuntukkan oleh kaum wanita. Selanjutnya kata Syekh, jenis-jenis minyak wangi itu diantaranya kalmiski, wal bakhuri, wa ma'il wardi, wal ud. Minyak wangi yang bisa dipergunakan diantaranya adalah misik atau asap yang harum. Kalau di pertokoan di Mekah maupun di Madinah, sering itu di kios-kios toko bagian itu diasapi. Jadi asap itu untuk pewangi. Atau juga dengan memakai wama'il wardi, minyak, ada kok minyak, air kembang. Air kembang, wal'ud, atau batang kayu yang harum, mungkin sejenis kayu gaharu dan lain sebagainya. Ketika dibakar itu menimbulkan bau yang harum, yang wangi. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, perkara ini berdasarkan ucapan umuna Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha Aisyah. Kata ibunda kita, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrima walihillihi qabla an yatufa bil bait. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku meminyai atau memberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minyak wangi sebelum beliau berihram. Aku memberi atau meminyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan minyak wangi sebelum beliau berihram dan setelah beliau tahalul. Sebelum beliau tahalul, sebelum tawaf di Ka'bah. Apa artinya ini? Ini menunjukkan baginda Nabi sudah tahalul awal dalam berhaji. Ini diperbolehkan melakukan sesuatu kecuali suami istri. Pada tanggal 10 Zulhijjah, Yaumun Nahr, ketika jamaah haji sudah melakukan dua perkara, boleh itu menggundul kepalanya atau dengan ditambah menyembelih hadiyunya. Kalau dua perkara ini sudah dilakukan, berarti sudah tahalul awal. Boleh ganti pakaian, boleh melakukan sesuatu yang tadinya menjadi mahdzuratul ihram, larangan-larangan ihram, kecuali nisa. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha umuna meminyai Rasulullah itu ketika sebelum ihram dan setelah tahalul, sebelum tawaf ifadah. Wallahu waliyut taufiq. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, ini disebutkan di dalam majmu' fatwa beliau, in sa'a al-muhrimu an yatatayyaba fi badanih fa huwa hasanun. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, jika seseorang itu hendak berihram, sebelum berihram, ketika berkenan atau mempunyai keinginan untuk menggunakan pewangian dengan berbagai jenis pewangi tadi di tubuhnya, kata Syekhul Islam, fahuwa hasanun, itu adalah perkara yang bagus. Selanjutnya kata saya, kita masih perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi, wala yu'maru al-muhrimu qabla al-ihrami bidzalik, fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa lam ya'mur bihi an-nas. Kata beliau Syekhul Islam, namun barang siapa yang berihram ketika sudah niat labbaik Allahumma umrodan atau labbaik Allahumma hajjan, maka tidak diperintahkan untuk melakukan seperti itu, melakukan memakai wewangian ketika sudah niat atau sudah ihram. Karena baginda Nabi alaihi salatu wassalam melakukan tanpa memerintahkan. Rabian, rabian yustahabu lidzakari qabla al-ihrami an yatajarrada min al-makhiti wa huwa kullu ma yukhatu ala qadri al-malbusi alayhi aw ala ba'di. Yang keempat, perkara-perkara yang dilakukan sebelum ihram, kata Syekh Saleh Fauzan habibullah taala, bahwasanya kaum laki-laki dianjurkan sebelum berihram untuk melepas pakaian yang berjahit. Pakaian yang berjahit itu pakaian yang membentuk bagian tubuh atau tubuhnya. Sehingga dia cuma memakai kain yang, artinya kain yang berjahit itu bukan semua yang dijahit, tidak boleh. Orang memakai sandal misalnya, sandal kadang dijahit, boleh. Tas, paspor, jam tangan yang pakai kalep kadang ada jahitannya, itu diperbolehkan. Tetapi yang tidak diperbolehkan untuk melepas ketika sebelum ihram itu pakaian yang dijahit membentuk tubuh atau bagian tubuhnya. Yaitu semua kain yang dijahit selebar tubuh manusia atau sebagian tubuhnya, kata saya. Di antaranya kata beliau Syekh Saleh Fauzan habibullah taala, kal qamisi wasarawili li'annahu sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi. Yang perlu dilepas seperti baju gamis atau jubah, sarawil kalau orang kita sirwal, celana. Karena baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam melakukan hal ini ketika berihram. Ketika hendak berihram, beliau melepas pakaian yang berjahit membentuk tubuh beliau. wa yastabdilu al-malabisa al-makhitata bi'izarin waridain abidaini nadhifaini wa yajuzu bi ghairi al-abidaini abiyadaini mimma jarat adatul rijali bil lubsi. Kata saya, baju-baju yang berjahit tersebut diganti dengan dua helai kain putih yang bersih. Boleh juga dengan selain putih, tetapi yang disunahkan putih. Boleh kain ihram itu tidak putih. Boleh juga selain putih dari kain yang di mana kaum laki-laki bisa memakainya. Ikhwani fiddin azzakumullah, berkenaan dengan memakai kain ihram tidak ada ketentuan khusus. Yang penting ketika memakai bisa menutup auratnya, bisa berjalan. Ada kadang orang memakai kain ihram enggak bisa jalan. Kayak putri Solo akhirnya. Dan tidak mudah lepas. Menutup ihram ini penting, bukan hanya ketika memakai menutup ihram, tetapi ketika dia jalan beraktivitas sehingga tidak tersingkap auratnya. Karena kalau haji itu minimal itu akan memakai kain ihram selama 4 hari ketika tanggal 8 Dzulhijjah. Jamaah haji mulai ihram labbaik Allahumma hajjan dari hotelnya, kemudian menuju ke Mina pada yaumut tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 9 masih make karena akan wukuf di Arafah. 10 sebelum melakukan dua perkara, entah itu melempar jumrah atau menggundul kepalanya, atau yang memungkinkan itu juga menyembelih hadiyunya, dia masih memakai kain ihram 3 kali minimal. Mungkin perlu dipraktikkan untuk tolabah biar tahu cara makainya kain ihram. Mas Arif bawa, coba mas dipakai. Tidak ada cara khusus, tetapi yang penting dia tidak mudah lepas dan bisa menutup auratnya. Dipakai mas, buka. Dua kain ihram, yang satu ini sebagai izar, izar untuk di bawah, yang satu sebagai rida yang di atas. Coba mas Arif dipraktikkan. Antum sudah pernah? Pernah dua kali. Yang bawah dulu. Pelan-pelan, tunjukkan biar santri-santri nanti kalau dapat hadiah dari Raja Salman. Nah, bebas, begini boleh caranya makanya. Ini ujung sama ujung ditarik, luruskan kenceng, tinggal gini. Tekuk lagi. Mudah. Tinggal biayanya. Yang penting ini bisa jalan, dan ketika begini enggak kelihatan auratnya. Yang penting di atas mata kaki juga. Boleh, tidak ada cara khusus. Kalau kepingin lebih kenceng boleh pakai ini, sabuk. Nah, sabuk ini juga berjahit, boleh dipakai ketika ihram. Boleh pakai sabuk ini, tidak harus seperti ini. Mungkin pakai bindrat atau apa, rapia juga boleh, enggak masalah. Yang penting kenceng. Kalau ini kan harus beli. Jazakallah khairan. Kemudian yang atasnya Mas Arif, jangan dilepas dulu, yang atasnya. Ini izar, sebagai izarnya. Nanti yang atas sebagai ridaknya. Ketika ihram, sebelum niat, semuanya pakaian dilepas, kecuali rida dan izar, semuanya, celana dalam, celana luar, semuanya dilepas. Sekarang atasnya. Ini dilakukan biasanya sebelum memulai tawaf seperti ini. Jadi supaya enggak lepas, caranya ini gini. Nah, biar enggak lepas-lepas. Ini boleh gini. Kalau mau rapi lagi, masukkan ke leher ini. Biar enggak lepas-lepas. Ini dipakai sebelum tawaf kudum atau tawaf umroh. Nah, kalau nanti tawaf umroh, beda lagi urusannya. Harus idba. Idba itu lengan kanannya ditampakkan juga, Mas Arif. Lengan kanannya ditampakkan. Ayo. Ini ketika tawaf umroh atau tawaf kudum. Lengan yang kanan ditampakkan. Jazakallah khairan. Cukup. Nanti praktek pakai sarung bisa. Jazakallah khairan. Baik, kita lanjutkan. Berkata Habibullah Ta'ala, wal hikmatu fi dhalika ana yabta'idu anitarafuhi wa yatasifu bisifatil khusu'i adzalili. Berkata Habibullah Ta'ala, hikmah kenapa ketika ihram para jamaatul hujat, mu'tamirin, orang-orang yang umrah, orang-orang yang berhaji, ketika ihram untuk memakai dua lembar kain, izar dan rida. Hikmahnya adalah, kata saya, untuk menjauhi bermegah-megahan. Untuk menjauhi bermewah-mewahan. Semuanya sama. Dari presiden maupun rakyat, jenderal ataupun kopral, pejabat ataupun tukang bakso, sama, dua kain ihram. Pakainya dua kain ihram. Untuk menghindari apa? Bermewah-mewahan. Dan juga untuk menyifati diri dengan sifat orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk. Juga untuk tazalul. Tazalul itu merendahkan diri. Begitu juga waliyatadzakkara bidzalika annahu muhrimun fi kulli waqtin fayatajannaba makhduratil ihram. Dan juga orang yang memakai kain ihram dengan dua lembar tersebut, agar dia selalu ingat dengan pakaian tersebut bahwa dia sedang ihram. Bahwa dia sedang ihram. Sehingga dia bisa menjauhi perkara-perkara mahdzuratul ihram. Larangan-larangan ihram. Ini akan mengingatkan, oh saya pakai kain ihram, gak boleh pakai kopiah. Gak boleh pakai minyak wangi. Gak boleh ketika ihram apa berbicara perkara-perkara yang rofas atau berjidal. Ini banyak mengingatkan perkara-perkara yang ihsan. Waliyatadzakkaral mauta walibasal akfani wa yatadzakkarul ba'tha wan nusura ila ghairi dhalika minal hikmah minal ikami. Kata Syekh, hikmah yang lainnya supaya orang yang memakai dua kain ihram tersebut mengingat kematian, zikrul maut, mengingat kematian. karena ini lembarannya sama dengan kain kafan, apalagi putih dengan dua lembar kain kafan. Dan juga untuk mengingat kelak akan dibangkitkan seperti ini, Bohman tidak membawa apa-apa, tidak memakai apa-apa ketika dibangkitkan dari alam kubur untuk digiring ke mahsyar. Dan masih banyak lagi hikmah dalam perkara ini, kata Syekh Habibullah Ta'ala. Qala, selanjutnya kata Syekh, wa tajarrudu anil makhithi qabla niyatil ihrami sunnatun. Ini penting. Kadang terjadi perdebatan. Amma ba'da niyatil ihrami fahuwa wajibun. Kata Syekh, jadi ketika seseorang ketika mau berihram melepaskan bajunya yang berjahit yang membentuk tubuhnya tersebut, itu dilepas, kalau dilepasnya sebelum niat, sebelum niat ihram, adalah sunnah hukumnya. Jadi sebelum niat dia sudah memakai dua kain ihram, ini hukumnya sunnah. Adapun setelah niat kok dia sudah memakai, dia melepas semua pakaiannya, maka hukumnya wajib. Maka hukumnya wajib, karena ketika sudah niat tidak boleh memakai pakaian yang berjahit membentuk tubuh atau bagian tubuh manusia. Qala habibullah ta'ala, walau nawal ihrama wa alaihi thiyabuhul makhitatu saha ihramuhu wa wajab alaihi naz'ul makhidi. Kata saya, seandainya dia berniat ihram dengan masih memakai pakaian yang berjahit tadi, pakaian biasa gini, sudah niat ihram labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrotan ketika umrah, maka ihramnya, niatnya tetap sah. Soha ihramu, tetap sah ihramnya. Tetapi dia harus melepas bajunya yang berjahit yang membentuk tubuhnya tersebut. Jadi ketika ihramnya pakaian biasa, lupa, belum persiapan, labbaik Allahumma umratan, sudah di bis misalnya dari Dzulhulaifah, setelah sholat di masjid Sajarah Bir Ali, naik bis kemudian niat, lupa dia belum pakai kain ihram, tapi sudah niat labbaik Allahumma umratan. Nah, ketika sudah niat dia harus melepaskan pakaiannya dan berganti kain ihram. Maka di sini diperlukan untuk saling ta'awun alal birri wa taqwa, untuk saling mengingatkan saudaranya ketika sudah ihram, kok masih pakai kopiah? Atau kadang-kadang pakai kain ihram tadi karena mungkin dingin musimnya, atau di busnya AC-nya dingin, lupa dia, ditutupkan kepalanya, maka yang lain menegur, mengingatkan saudaranya. Qala habibullah ta'ala, fa'idha atama hadhihi al-a'mala faqad tahayya'a lil-ihrami wa laysa fa'alu hadhihi al-umur ihraman kama yadunu kathirun min al-awwam. Kata saya, jika orang yang ingin berhaji atau berumrah tadi memakai kain ihram tadi sekaligus berniat berihram, telah melakukan apa yang disebutkan di atas, Pertama, mandi sebelum ihram, memotong atau mencukur kuku rambut. Tiga, memakai minyak wangi. Empat, melepas pakaian. Maka kalau dia yang mau haji, yang mau umroh, sudah melakukan empat perkara ini, maka dia dalam kondisi siap ihram, belum ihram, tapi baru persiapan ihram. Dan melakukan hal-hal di atas yang empat poin tadi, bukan merupakan ihram yang sebagian orang menyangka itu adalah ihram, sebagaimana disangka oleh orang-orang awam. Tetapi tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Jadi mandi, memotong, mencukur rambut, kuku, memakai minyak wangi, melepas pakaian, berganti dua helai kain, ini belum dikatakan ihram. Ini baru persiapan ihram. Tetapi orang melihat asal orang sudah pakai dua kain ihram, wah berarti ini sudah ihram. Belum tentu. Karena belum tentu dia melafadzkan ihramnya, niatnya. Kita lihat keterangan Syekh. Li'anna al-ihram huwa niyatu dhukhuli was-suru'i fin nuski. Karena ihram, ihram sendiri itu adalah niat penting. Ihram itu sama dengan niat. Niat untuk apa? Niat untuk masuk dan memulai hajinya, memulai manasik, ritual hajinya. Itu ihram. Ihram itu sudah bagian dari manasik haji. Fala yasiru muhriman bi mujaradi tajarrudi minal makhiti wal lubsi malabisi al-ihrami min ghairi niyati ad-dukhuli fin nuski. Maka seseorang tidaklah menjadi seorang yang muhrim. Muhrim itu sudah berihram, dikatakan muhrim. Orang tidak dikatakan sudah menjadi muhrim hanya dengan melepas baju yang berjahit yang membentuk tubuhnya dan memakai dua helai kain putih. Tapi niat masuk ke dalam manasik, tapi niatnya belum dilafadzkan ke dalam manasik tersebut. Kalau cuma sekedar dua kain ihram dipakai, itu belum dikatakan muhrim. Liqauli alaihi salatu wassalam, innamal a'malu biniyat. Karena baginda Nabi alaihi salatu wassalam dengan tegas bahwasanya innamal a'malu biniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Walaupun pakai dua kain ihram, tapi kalau belum niat, maka belum dikatakan muhrim. Baik, kita lanjutkan. Berkata Habibullah Ta'ala, amma salatu qabla al-ihrami fal asahu anahu laysa lil-ihrami salatun tahussuhu. Kata Syekh, adapun salat sebelum ihram, maka yang sahih, yang benar, ihram tidak mempunyai salat khusus. Jadi ihram tidak mempunyai salat khusus. Tetapi kata saya, lakin in sadafa waqta faridatin ahrama ba'daha. Tetapi jika ketika dia di miqat, di miqat untuk ihram, entah itu di Dzulhulaifah atau ya Lamlam atau mikot-mikot lainnya bertepatan dengan datangnya sholat fardu, kata saya, bertepatan dengan datangnya sholat fardu, maka ihramnya dia lakukan setelah sholat, mendahulukan sholat fardu baru ihram. Jadi ihram ini tidak punya sholat, nggak ada sholat ihram. Li'anahu sallallahu alaihi wasallam ahalla duburas shalah. Karena baginda Nabi berihram itu setelah salat. Dan di sini bukan salat ihram, tetapi salat-salat yang fardu. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan adanya salat ihram, bahwasanya hadis-hadis tersebut didhaifkan oleh al-imamu al-mujaddid Syekh Nasruddin Albani rahmatullah alaih. Hadis tersebut didhaifkan oleh al-imamu Albani rahmatullah alaih. Sebagaimana datang sebuah hadis, wa an anasin anahu shala adh-dhuhra tsumma raqiba rahilatah. Sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau salat dahulu kemudian naik ke kendaraan, karena salatnya adalah salat fardu, datangnya salat fardu. Kita lanjutkan. Qala al-'allamatu Ibnu al-Qayyim rahmatullah alayhi wa lam yunqal anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu shala lil-ihrami rak'ataini ghayra fardi ad-duhri. Berkata al-imamu Ibnu al-Qayyim rahmatullah alaih, bahwasanya tidak dinukil dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau sholat dua rakaat untuk ihram selain sholat duhur. Adapun kemungkinan kalau kita ihram tidak berbarengan datangnya sholat fardu, terkhusus ketika di Dzulhulaifah, karena di Dzulhulaifah ada masjidnya. Boleh-boleh saja kita sholat di Dzulhulaifah, karena memang di Dzulhulaifah adalah tempat yang barokah, adalah merupakan tempat yang barokah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh al-imamu al-Bani rahmatullah alaih, lakin man kana miqatuhu Dzulhulaifati istahaba lahu an yusalliya fiha la li khususil ihrami wa innama li khususil makani wa barakatihi. Kata al-imamu al-Bani dalam kitab Manasikul Haji wal Umrah, maka apabila mikotnya tersebut di Dzulhulaifah, dia dianjurkan untuk sholat di masjid yang berada di Dzulhulaifah, tapi bukan karena sholat ihram, namun karena tempat tersebut adalah tempat yang barokah, karena tempat tersebut adalah tempat yang barokah. Faqad rawa al-Bukhari an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadil aqiq yaqul. Sebagaimana al-Imam al-Bukhari rahmatullah alaihi telah meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa dia berkata, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam berkata, yang ketika itu Rasul berada di Wadi Al-Aqiq. Kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam, attani laylata atin min rabi faqala salla fi hadal wadi al-mubaraki wakul umratun fi hajatin wa fi riwayatin umratun umratun fi hajatin. Berkata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, semalam telah datang kepadaku seorang utusan dari Rabbku Allah azza wazal, dan utusan tersebut berkata kepadaku, salatlah kamu di Wadi Al-Aqiq yang barokah ini, dan ucapkanlah umrah di dalam haji, umratun fi hajatin. Jadi karena keutamaan di Wadi Al-Aqiq, karena beliau sholat walaupun bukan sholat fardu, bisa melakukan sholat tahiyatul masjid, atau ketika matahari sudah terbit sholat duha, atau sholat-sholat yang lainnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita pelajari bersama, mudah-mudahan menjadi ilmu nafi'. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-muadzin yuadzin. Subhanallah.